apakah doa khatmul Quran dari hadis atau atsar? Tidak ada doa khatmul Quran dari hadis atau atsar. Bahkan para sahabat pun tidak diriwayatkan dari mereka doa khusus dalam khatmul Quran. Ya, yang ada riwayat yang sahih seperti yang disebutkan ulama adalah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an ketika menghatamkan Quran, beliau mengumpulkan keluarganya dan mendoakan, dan ini hanya dari beliau dan itu sifatnya pribadi, mungkin rasa syukur beliau kepada Allah Azza wa Jal. Ya, beliau melakukan itu secara pribadi, sehingga ini bukan sifatnya hukum yang am, hukum yang umum dicontoh oleh yang lain, tidak seperti itu.